فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدين ودكم واتنا واتكم وات المسلمين خصوصا لار الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا ولاحقا الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرار من برهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. وعليك بحمل كل من لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك على فعل الصلوات المكتوبة، فإن امتنع أحد من هؤلاء من فعلها فعليك بوعظه وتخويفه، فإن تمرد أو أصر على الترك فعليك بضربه وتعنيفه، فإن امتنع ولم ينزجر عن الترك فعليك بمقاطعته ومجابرته، فإن تارك الصلاة شيطان بعيد عن رحمة الله متعرض لغضبه ولعنته تحرم موالاته وتجب معاداته على كل مسلم. وكيف لا وكيف لا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا صلاة له، وإنما مثل الصلاة من الدين كمثل الرأس من الجسد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليك dan hendaknya kamu bihamli bertanggung jawab atau memerintahkan kulli man laka alaihi wilayah, setiap orang yang dalam kekuasaan kamu yang dia patuh kepada kamu, yang wajib nurut kepadamu, min waladin daripada anakkah, wa zaujatin istri, wa mamlukin budak sahaya, hamba sahaya, mungkin pegawai juga karena harus patuh kepada juragan, kamu perintahkan ala fi'li salawat untuk mengerjakan salat-salat al-maktubah yang wajib. Jadi mereka tanggung jawab kamu untuk kamu perintahkan dia mengerjakan salat wajib. Karena yang jelas keluarga kita khususnya itu adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu tadi itu adalah pengembala dan semua harus bertanggung jawab atas domba-domba gembalanya. Kalau misalnya kamu saya tugaskan untuk menggembala 10 kambing. Coba fotonya nanti. Biar khusyuk majelis. 10 kambing. Nah, maka jangan ada satupun yang hilang. Itu tugasnya kamu menjaga dan merawat 10 kambing tadi itu. Kamu punya keluarga, punya anak, punya istri. Kamu dikasih oleh Allah pekerjaan yang maju, ada pegawai-pegawai yang bekerja kepada kamu, itu ibarat gembala kamu. Kamu pengembalanya, kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas pendidikan anak kamu, perbuatan anak kamu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, karena itu jangan sampai satu pun ternyata ada yang menyalahi aturan Allah, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman, qu lindungi anfusakum diri kamu semuanya, wa ahlikum dan juga keluarga kamu. Tanggung jawab kamu untuk melindungi dari apa? Naro, neraka. Lindungi kamu dan keluarga kamu semuanya dari neraka, itu tanggung jawabnya kamu. Yang penting saya selamat biar anak saya di neraka, enggak bisa. Anak kamu nuntut kamu, itu tanggung jawab kamu. Istri kamu nuntut kamu, kalau kamu biarkan itu tanggung jawabnya kamu. Jadi kamu harus sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami atau ayah, memerintahkan keluarga kamu semuanya patuh dan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi gak bisa, yang penting saya kan tidak. Itu haknya anak-anak kita, haknya istri kita. Bukan begitu, hak-hak itu. Itu semuanya hak dilindungi, tetapi tidak boleh melanggar hak Allah. Jadi tidak ada berzina hak manusia, minum khamr hak manusia, mencuri hak manusia, jadi preman hak manusia, jadi orang yang enggak karuan hak manusia. Itu hak-hak apa? Karena itu jangan percaya dengan hak asasi yang dilontarkan oleh beberapa orang. Jadi kita ini mau dibentuk hak itu, mendahulukan hak itu lebih daripada hak agama. Ini program untuk liberalisasi Indonesia. Jadi kita ini sudah mau dijauhkan daripada Pancasila. Karena itu hak. Yang dicontoh di kiblat Amerika. Tuh Amerika, bagaimana melindungi hak asasi. Sana pemerintahannya itu adalah liberal, karena itu zina hak lebih didahulukan, bukan agama yang lebih didahulukan. Mau berbuat apapun itu haknya mereka, bukan agama yang didahulukan. Gak punya Pancasila, tapi kalau kita orang Indonesia itu punya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hak itu semuanya dilindungi asal tetap menjadi Pancasilais, orang yang berdasarkan Pancasila, yaitu berketuhanan. Inti boleh berhak hidup ada di Indonesia. Kamu boleh, boleh. Kamu bekerja di Indonesia, kamu boleh bergaul di Indonesia, tapi tetap dalam norma ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada pelanggaran dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka haknya kamu harus ditinggalkan dan patuh kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kan seharusnya, ini enggak. Enggak peduli Tuhan yang melarang, yang penting haknya manusia. Sehingga perzinaan bebas, minuman khamr bebas, bebas semuanya jadinya. Kita mau diliberalkan, jadi Pancasilanya mau ditinggalkan, begitu. Ini program. Karena itu orang Indonesia harus paham, harus tetap sebagaimana pendahulu-pendahulunya, yaitu mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Nah, kita di dalam mendidik anak, jangan dikatakan haknya anak meninggalkan sholat. Lah ini kan bahaya ini kalau begitu. Kita haknya anak tidak percaya dengan Allah, haknya anak beragama lain, begitu. Ya gak bisa. Karena itu kita harus paham tugas kita bagaimana terhadap Tuhan, karena kita hidup ada di negara yang berketuhanan yang Maha Esa, maka itu harus lebih dilindungi daripada yang lainnya. Itu supaya kita paham ya, bahwa kita ini dibongoli dari dulu itu. hak asasi. Jadi digoblok-goblok kamu itu supaya kamu tidak menjadi orang Indonesia tapi menjadi orang Amerika. Hilang dah nanti Pancasilanya. Hilang nanti Undang-Undang Dasar 45-nya nantinya. Baik. Apalagi sekarang nanti kalau kita marah kepada anak karena enggak sholat, maka dinyatakan menganiaya. Hati-hati itu. Perlu memang untuk meneliti, tapi pendidikan dan menganiaya harus dibedakan. Pendidikan dan menganiaya harus dibedakan. Karena itu di sini menyatakan wajib bagi yang mempunyai wewenang, baik itu di rumah tangga seperti ayah, baik itu juragan seperti di pabrik, direktur seperti di pabrik, wajib untuk memerintahkan bawahannya sholat, wajib. Fa in tana'a ahadun, kalau menolak seorang min haula daripada mereka, orang-orang yang wajib patuh tadi itu, min fi'liha dari mengerjakan sholat wajib, fa'alaika biwa'dih, maka wajibnya kamu untuk menasihati, wa takhwifih, dan menakut-nakuti. Saya pecat lo kamu. Kamu jadi orang Islam yang benar. Nanti saya pecat kamu. Anaknya, apa sudah ya? Saya pukul kamu nanti. Paham nih ya? Nah. Fa in tamarrada, maka jika terus begitu, jika dia menolak, tetap meninggalkan, au asarra ala tarki, atau selalu meninggalkan, enggak sama sekali, atau selalu meninggalkan, fa'alaika bidorbih, maka kamu harus memukul. Wa ta'nifih, dan bersikap keras kepada dia. Ya bukan dibanting, dibelai, bukan. Dipukul keras, tapi sifatnya mendidik. Karena itu jangan nanti kalau memukul anak, dikatakan menganiaya anak. Yang penting pukulan tadi itu pukulan pendidikan, kecuali kalau digasak petil kepalanya. Itu menganiaya, cocok kita dipukul dengan batu kepalanya, dicongkel matanya, misalnya, itu baru. Tapi kalau dipukul kakinya, itu pendidikan, gak ada masalah. Kalau diconyok rokok, itu penganiayaan. Jadi kita harus bisa mana mendidik, mana tidak. Jewer masuk penjara, model gak ini? Tadi, karena itu jangan mau terpengaruh yang model begitu. Kita ini harus paham bahwa ada pendidikan sifatnya, ada penganiayaan. Itu harus dibedakan. Fa'inim tana'a, maka jika tetap menolak, walam yang zajir, dan dia tidak jera, tetap meninggalkan sholat, padahal udah dikasar, udah dipukul. Walam yang zajir anditarki, tidak jera daripada meninggalkan sholat, fa'alaika bimukata'atihi, putus hubungan. Walaupun anak, walaupun istri, wan muda barati, putus. Kenapa? Fa'inna tarikas sholat syaiton, karena orang meninggalkan sholat itu setan udah. Tidak layak lagi disebut manusia. Ba'id min rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, jangan sampai ada di rumah kamu. Nanti akhirnya ketika turun bala, datang ke rumah kamu nanti bala itu, kamu kena sekali. Kasihan yang sholat nantinya. Setan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kompromi dengan orang yang enggak sholat. Istri enggak sholat, cerai. Ya, enggak langsung kita nasihati, jangan mbak, jangan dek, sholat itu wajib, enggak benar. Tetap aja, ya udah kembalikan sama orang tuanya. Suami enggak sholat, mas, saya wajib patuh sama kamu, tapi kalau kamu enggak sholat, saya dosa, biarkan sholat mas, pancet, khalas, minta cerai. Jangan kamu kompromi dengan orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat jauh dari rahmat Allah, dan itu adalah setan. Jadi di sini kita harus tegas dalam masalah ini. harus tegas daripada nantinya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muta'arridun li ghadabi wa la'nati, orang yang meninggalkan salat itu berarti telah mendaftarkan dirinya li ghadabi, untuk mendapatkan murka Allah, wa la'nati, dan laknatnya Allah. Sehingga datang satu riwayat, ma taraka ahadun faridatan illa kutiba ismuhu ala babin nar, hadza la budda min dukhulin nar. Tidak ada seorang pun meninggalkan satu kewajiban sholat kecuali namanya sudah dicatat ada di pintu neraka. Ini harus merasakan adab neraka. Nah, jangan main-main, ini urusannya adalah urusan antara surga dan neraka, selamat dan celaka. Tahrumu mu'alatuh watajibu mu'adatuh, haram kita mau berbaik-baikan dengan orang yang meninggalkan sholat. Wajib memutus hubungan dengan orang yang meninggalkan sholat. Duit diambil 1 juta, mendelik mata nih, marah, gak mau berhubungan. Tapi kalau gak sholat, tertawa. Jangan, urusannya lain ini. Ini semuanya wajib ala kulli muslim, baik semua orang muslim sebetulnya. Semua orang muslim wajib, enggak boleh kompromi, boikot orang yang enggak sholat. Ini orang enggak sholat, jualan, misalnya dia jualan, dia enggak sholat, enggak usah beli makannya dia. Cari jualnya orang yang sholat. Tapi enakan yang situ, enak tapi kamu dosa. Itu aja, enggak enak, pokoknya warak, gitu loh. Artinya perbuatan yang demikian ini harus serius. Di sini tentunya sikap yang terakhir itu setelah diawali dengan sikap-sikap tahapan yang sebelumnya. Kalau enggak bisa, harapan dia jadi orang yang mengerjakan sholat, putus hubungan. Biar berkah hidup ini, biar selamat kita. Wa kaifa la, bagaimana tidak? Dengarkan Rasulullah bersabda, waqad qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, perbedaan kita dengan mereka orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, itu adalah salat. Faman tarakaha faqad asyrak, karena itu barang siapa yang meninggalkan salat benar-benar telah melakukan kesyirikan. Artinya dalam riwayat faqad kafar, benar-benar telah melakukan kekufuran. Ini gambarannya, apa bedanya kita dengan Nasoro, dengan Yahudi, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan yang lainnya? Apa bedanya? Kalau puasa, agama Hindu ada puasa, malah puasanya lebih dahsyat dari kita. 1 hari 1 malam puasa, puasa kerja, sehingga tuku-tukunya harus pasah tutup. Puasa daripada kesibukan. Puasa, kendaraannya harus puasa, enggak boleh bunyi. Mesinnya harus puasa, airportnya puasa, terminalnya puasa, lampu puasa, semuanya puasa. Kalau di hari raya Nyepi kan begitu. Apa bedanya kita dengan orang-orang Nasoro misalnya, atau Yahudi atau yang lainnya? Duit, mengeluarkan duit, kalah kita. Sumbangan-sumbangan mereka lebih banyak kalau mengeluarkan mungkin. Apa karena ibadah-ibadah yang lainnya? Juga tidak, bedanya sholat. Mereka gak punya sholat 5 waktu. Agama selain Islam gak punya sholat 5 waktu. Karena itu yang gak sholat itu berarti telah melakukan kekufuran. Sebagian ulama menyatakan faqad kafar itu jahidan, karena mengingkari kewajibannya. Ninggalkan sholat, nyatakan sholat tidak wajib, kafir sudah jelas. Tapi sebagian ulama yang lainnya, bahkan sebagian sahabat mengatakan, walaupun malas, ninggalkan sholat itu murtad hukumnya. Jangan main-main ini. Ini urusannya urusan besar, ninggalkan sholat ini. Nanti saya akan bacakan satu hadis yang hadis tadi itu perlu kita renungkan. Riwayat hadis ini perlu betul-betul kita renungkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salata lah, enggak ada agama bagi orang yang enggak salat. Innama mathalus salati minad din kamathalir ra'si minal jasad, hanya saja perumpamaan salat di antara ajaran agama seperti kepala di antara anggota jasad yang lain. Artinya kalau enggak sholat, sekalipun kamu banyak haji, haji kan ajaran agama, puasa kan ajaran agama, hadir hol kan juga aja baik acaranya, maulid juga baik, tapi enggak sholat, la dina liman la sholatalah, enggak dianggap ajaran agama itu ada kalau enggak sholat. Ziarah wali songo enggak sholat, maulutan enggak sholat, la dina liman la sholatalah. Kenapa? Sholat ini hubungannya dengan agama seperti kepala dengan anggota jasad. Orang enggak ada tangan, masih bisa hidup. Orang enggak ada kaki, masih bisa hidup. Orang enggak ada kepala, gondoruwo itu, ada yang hidup. Orang enggak haji, bisa Islam masih. Kenapa? Lawang dia enggak mampu, haji kan wajibnya bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang enggak puasa, bisa Islam. Kenapa? Lawang dia sakit. Atau dia musafir. Kalau dia sakit atau musafir enggak wajib kan puasa? Hah? Orang enggak zakat, zakat bagi yang kaya. Lah kalau melarat menerima zakat. Orang Islam enggak sholat, enggak bisa. Kenapa? Wajib, sakit, sehat, kaya, melarat, pejabat, rakyat, wajib sholat semuanya. Enggak ada kompromi itu. Kalau zakat, wajibnya bagi yang punya duit, bagi yang punya harta. Kalau haji, bagi yang mampu. Kalau puasa, bagi yang kuat. Tapi kalau sholat, enggak ada bagi-bagian. Bagi yang hidup, semenjak ente punya akal, wajib sholat. Kalau udah enggak bisa sama sekali, ya disolati, dikubur. Karena itu jangan buat main-main ini sholat. Saya bacakan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahullah bi khamsi khisal." Siapa orang yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah memuliakan dia dengan lima perkara. Yarfa'anhu dhigal 'aish. Allah akan mengangkat dia kesempitan hidup. Insyaallah cukup rezekinya. Tentrem keluarganya. Bagus diterima oleh masyarakat sekitarnya. Wa yu'tihi kitabahu wa 'adzabal qabr. Allah akan mengangkat dia daripada azab kubur. Aman, kuburannya insyaallah jadi kebunan surga. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu bi yaminih, nanti di mahsyar dia akan menerima kitab laporannya dengan tangan kanannya. Tanda dia orang yang selamat. Kemudian wa yamurru 'ala shirat kal barq wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan dia akan masuk, dan dia akan melalui jembatan shirat seperti secepat kilat dan masuk surga tanpa dihisab. Enak kan? Ini bagi yang mengerjakan di dunia dia selamat, di kubur selamat, di mahsyar dia selamat, di atas jembatan shirat selamat, masuk surganya gampang, enak. Wa man tahawana bisalah, siapa orang yang mengeringankan salat, ngenteng-ngentengkan salat, dianggap biasa ninggalkan salat, aghaballahu bi 15 uqubah, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 macam siksaan. Sittin fid dunya, 6 macam siksaan di dunia. Wa thalathin indal maut, 3 macam siksaan ketika mati. Wa thalathin inda dukhuli fil qabr, 3 siksaan ketika masuk kuburan. Wa thalathin inda liqa'i rabbi, 3 siksaan ketika bertemu tuh dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. diperinci sekarang. Fa ammal lawati fid dunya, adapun 6 siksaan yang ada di dunia. Fal ula tunza'ul barakah min umri, akan dicabut berkah daripada umurnya. Gimana berkah dari umurnya? Ruwet terus, enggak terasa umurnya, tuwek tuas. Urusan terus, enggak berkah umurnya. Ternyata matanya dari dulu jarang baca Quran. Ternyata mulutnya dari dulu jarang berzikir kepada Allah. Enggak berkah. Punya anak semuanya berandal. Enggak berkah dalam umurnya. Wa tsaniyah, yang kedua, tumhasi masalihin, akan dihapus oleh Allah tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya. Min wajhi. Wa tsalitsah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah alaih, semua amalnya tidak dikasih pahala oleh Allah. Amalnya dia haji umrohnya, kalau enggak sholat enggak dapat pahala haji umroh. Sedekahnya, puasanya, haulnya, maulidnya, nanti enggak akan dapat pahala karena enggak sholat dia. Nah, itu yang benar, jangan gara-gara acara-acara begitu akhirnya enggak sholat nanti. Warabi'ah, yang keempat, la yurfa lahu du'a ila sama', doanya enggak diangkat ke langit, artinya enggak diterima oleh Allah. Doa-doanya enggak diterima oleh Allah. Wal khamisah, laisa lahu haddun fi du'a'i shalihin, yang kelima, dia tidak punya bagian doa orang soleh. Setiap saatnya kan ada doa assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nanti ada doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ihfazil Islam wal muslimin. Ini tidak ada anggap orang-orang soleh ini. Enggak dapat bagian dia. Semua dapat ampunan, dia tidak diampuni oleh Allah. Semua dapat rahmat, dia enggak dapat rahmat. Kenapa? Enggak termasuk golongan itu. Wasadisa, yang keenam, takhruju ruhuhu bighairi iman, keluar ruhnya artinya mati tanpa bawa iman, su'ul khatimah. Ini di dunia ini. Wa ammal lati tusibu 'indal maut, adapun siksa yang datang kepada orang yang meninggalkan salat ketika mati dalam keadaan sakarat, fal ula an yamuta dhalilan, matinya mati hina. Tahu mati hina? Mati hina mungkin tertuduh atau mungkin lagi melakukan perbuatan yang jelek. Mungkin matinya tadi itu ada di tempat pelacuran. Mungkin matinya karena overdosis, matinya hina. Alhamdulillah. Wa tsaniya an yamuta jai'an, matinya dalam keadaan kelaparan. Mungkin dia tidak ada makanan sama sekali atau enggak dikasih makan beberapa hari, sulit. Wa tsaniya an yamuta adshanan, matinya dalam keadaan kehausan. Sampai dikatakan di sini, walau sugiya biharat dunya maruya, seandainya orang yang meninggalkan sholat itu mati untuk menghilangkan rasa hausnya itu, dia dicekoki air satu laut, tetap dia tadi itu tidak akan merasa seger, tetap kehausan. Kenapa? Itu kehausan bukan karena air, itu lapar bukan karena makanan, tapi azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi haus dan lapar azab, bukan haus dan lapar karena enggak makan atau enggak minum. Wa amal lati tusibu fil qabr, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan sholat kalau di dalam kubur, fal ula yudayyullahu alaihil qabr hatta takhtalifa adla'u, Allah akan menyempitkan kuburannya, dihimpit di kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya berseberangan, yang kanan masuk kiri, yang kiri masuk kanan, mepet betul. Wa tsaniya yuqadu alaihi fi qabrihi yataqallabu alal jamar lailan wa naharan, akan dihidupkan api di bumi, dipanggang siang dan malam di atas api. Wa tsalitha yusallatu alaihi fi qabrihi thuban ismu syuja'al aqra yadribu ala tadyi'i shalawat wa yastaghriqu ta'dibahu bi miqdar awqati shalawat. Allah menyediakan satu ular yang sangat besar yang disebut Thu'ban al-Aghra. Dia akan menyiksa di kuburnya kepada orang meninggalkan sholat menurut waktu sholat yang ia tinggalkan. Hah? Wa amman lati tusibu 'inda liqa'i rabbi, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan sholat ketika ketemu dengan Tuhannya nanti di mahsyar. Idan syaqqatis sama' ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha 70 dhira'an fa yu'alliquhu fi 'unuqihi thumma yadkhiluha fi famihi wa yukhrijuha min dubri wa huwa yunadi hadha jazaa'u man yudhayyi'u faraidallah. Nanti di hari kiamat langit itu akan terbuka dan malaikat akan turun membawa rantai khusus bagi orang yang meninggalkan sholat yang panjangnya 370 hasta, dibelenggukan ada di lehernya, dibelenggukan tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, ditarik, dikeluarkan dari duburnya, tapi gak ada mati ada di sana. Orang itu menjerit-jerit sambil diumumkan, nilah balasan orang yang meninggalkan sholat, kata malaikat. Berkata Ibnu Abbas, lau anna halaqatan minas silsilah waga'at al-ard lah ahragadha. Kalau seandainya satu biji daripada gelangnya rantai tadi itu jatuh di bumi, maka seluruh bumi akan terbakar. Yang kedua, la yandurullah ilaih, Allah enggak akan melihat dia. Artinya enggak dapat perhatian Allah dan tidak dapat rahmat Allah. Wa tsalitsah, yang ketiga, la yuzakkihi wa lahu adzabun alim, Allah tidak mengampuni dia dan Allah menyiksa dengan siksa yang penuh, siksa yang sangat menyakitkan. Karena itu, jangan main-main untuk urusan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang selamat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan dibiarkan anak kita enggak sholat. Anak kita enggak kerja, marah kita. Anak kita enggak sholat, dibiarkan. Hadirin sekalian, rahmatullahi Allah. Mengenai hari Senin, yang kemarin kita umumkan, maka tidak perlu kita adakan karena sudah selesai. Insyaallah hari Ahad saya akan ceritakan semuanya dan pemerintah sudah respon sehingga sudah selesai tuntas. Hari Ahad kalau Anda mau mendengarkan bisa daripada Suara Nabawi nantinya kalau atau hadir supaya tahu persis bagaimana ceritanya, kok begitu marahnya Habib Taufik tak tutup no. Biar tahu pantas apa enggak saya marah begitu. Yang kedua, responnya pemerintah alhamdulillah bagus sehingga saya tidak marah lagi. Tapi yang jelas bukan saya tadi itu ingin mau macam-macam, tapi saya menuntut keadilan. Alhamdulillah Allah berikan itu dan itu patut kita syukuri. Tapi yang jelas tidak perlu kita mengadakan gerakan karena sudah selesai. Hari Ahad saya akan ceritakan secara tuntas semuanya. Wallahu alam. Permintaan surat Al-Fatihah bagi yang meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosanya. Bagi yang sakit khususnya Faizah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bagi yang punya hajat khususnya Luqman Hakim, mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya. Al-Fatihah.